بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، hadirin عزكم الله، sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Setelah pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab wuduhul islami wa sunnah, gamblangnya Islam dan sunnah. Islam wadih gamblang, sunnah wadihah gamblang. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya tentang bimbingan salafun salih dan pemahaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyu salafus salihi wa fahmuhum. Di buku cetakan halaman yang ke-14. Informasinya Rabu selesai insyaallah. Insyaallah. Nanti ada buka masing-masing. Saya makan duluan. Anak itu masih itu. Hadiyu salafus salih wa fahmuhum. Bimbingan salafus salih dan pemahaman mereka. As-salafus salih, salaf secara bahasa ialah kullu man taqaddamaka, setiap orang yang mendahului kamu. Salaf, ayah yang telah meninggal, kakek yang telah meninggal, moyang yang telah meninggal, salaf. Salafuka, pendahulumu. Yang dimaksud dengan as-salaf as-salih di sini adalah tiga generasi utama umat ini. Al-qurun ats-tsalats al-mufaddalah. Sahabah, at-tabi'un, wa at-ba'ut tabi'in. Nanti akan dibawakan hadisnya insyaallah taala. Khairukum qarni. Mereka lah yang dikatakan sebagai salaf, salafus salih. Dan bukan semata-mata era, bukan semata-mata zaman, tetapi salaf itu ialah orang-orang yang dikasih laqab sahabah, tabi'in atau tabi'in, orang-orang tertentu yang mendapatkan laqab ini. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eranya beliau, tidak semuanya sahabi. Ada ahli kitab Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada munafikin. Mereka bukan sahabat. Meskipun tinggalnya di era sahabat. Mereka bukan salaf yang saleh. Salaf yang saleh sahabatnya. Mereka ialah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata'ana dzalik. Sahabi, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi kita Muhammad dan mati di atas keislamannya, kata sahabi. Al-Yahud tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. An-Nasara juga demikian. Kaum musyrikin juga demikian. Kaum munafikin zahirnya Islam, batinnya kufur. Munafik bukan sahabi, sahabi bukan munafik. Maka yang dimaukan dengan salaf yang soleh, sahabatnya, bukan semua orang yang hidup di era sahabat, tapi sahabatnya. Ada salaf juga tabi'in. Tidak semua yang hidup di era tabi'in sebagai seorang tabi'in. Di era itu sudah ada khawarij, sudah ada syiah rafidah, sudah lebih banyak lagi dari kalangan kaum munafikin, kelompok kelompok bid'ah terlalu banyak. Mereka bukan salaf soleh. Yang salaf soleh tabi'innya. Tabi'in ialah man laqiya sahabiyya mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Yang berjumpa dengan sahabat dan dia beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mati di atasnya. Adalah tabi'in yang sejalur dengan sahabat, yang menapaki jalannya sahabat, itu tabi'in. Baik, khawarij bukan tabi'in, syiah bukan tabi'in, murji'ah bukan tabi'in, qadariyah bukan tabi'in, meskipun hidupnya di era tabi'in. Kenapa? Dikarenakan mereka menyimpang dari jalurnya sahabat. Apalagi yang non-muslim atau wabih. Dirami. Maka yang namanya salafus tabi'innya itu, ulama-ulama tabi'in dan kaum muslimin yang menapaki jejak langkah mereka, ada salafus saleh. Juga atau tabi'in juga sama. Tidak semua yang hidup di era atau tabi'in sebagai tabi'ut tabi. Terlalu banyak firqah-firqah dalal di masa itu. Lebih banyak lagi Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan yang lainnya. Lebih banyak lagi para kadzabun, sudah banyak di masa itu. Dan mereka semua bukan ad-du'at tabi, bukan salafus saleh. Tabi'ut tabi sama dengan sebelumnya. Man laqiya tabi'iyyah mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Yang berjumpa dengan tabi'in, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mati di atas keislamannya. Tokoh-tokoh sunnah dari kalangan ad-du'at tabi'in. Para ulama juga kaum muslimin yang menapaki jejak langkah tabi dan sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan sebagai salafus saleh. Ada muhim jiddan. Bukan semata-mata era, tapi ini lakop-lakop, gelar-gelar keutamaan bagi orang-orang yang hidup di masa itu dan dia di atas sunnah. Ada salafun saleh. Difahami? Ada muhim, nanti dikatakan, oh siapa salaf kamu? Sahabat. Loh, di zaman sahabat tuh ada Abu Jahal. Berarti salafnya kamu Abu Jahal ya? Waduh, ini pemahamannya gak beres. Bukan era, tapi mereka dikasih gelar khusus dalam Islam. Sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Difahami soalnya. Yang datang setelah mereka namanya salafi. Nisbah kepada mereka salafun saleh. Salafi, tidak semua orang yang hidup setelah mereka dikatakan sebagai salafi. Salafi yang betul-betul menapaki jejak langkah mereka berislam dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman salafus saleh. Dikatakan sebagai salafi dan dia menapakinya secara ilmu, secara akidah, secara manhaj, secara amal, secara dakwah, secara ibadah, secara akhlak menyeluruh. betul-betul menapaki jejak langkah salafnya yang saleh. Hadza salafi. Hadza salafi. Dan itu harus pembuktian, bukan semata-mata pengakuan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Yang namanya salafi muslim. Yang namanya salafi muslim di atas sunnah. Yang namanya salafi muslim sunni dengan pemahaman salaf. Ada salafi. Barakallahu fikum. Yang dibahas kali ini adalah tentang hadiyuhum, bimbingan salafus saleh dan pemahaman mereka. Maksudnya adalah di antara prinsip ahlus sunnah, manhaj salaf, madhab salaf, kembali kepada bimbingan salafus saleh, pemahaman mereka dalam memahami dua wahyu mulia Al-Kitab Sunnah warahmatullahi wabarakatuh. Dibawakan setelah itu beberapa hadis tentang keutamaan mereka dan kenapa harus kembali kepada pemahaman salaf. Barakallahu. Difahami insyaallah. Hadza huwa. Itu mukadimahnya. Sekarang kita baca satu persatu hadisnya. Barakallahu fikum. Al haditsul khamis, hadis yang kelima. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala haddatsana Abu Jamrah Ad-Dubai, Nasr bin Imran Ad-Dubai. Qala beliau mengatakan sami'tu Zahdam bin Mudarrid. Qala sami'tu Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu maqala. Saya pernah mendengar Imran Husain semoga Allah meridhai keduanya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, generasiku. Siapa ini? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Lalu yang setelah mereka lagi. Atau tabi'in. Qala Imran, berkata Imran, la adri. Saya tidak tahu. Adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnain aw thalatha. Apakah menyebutkan setelah itu dua generasi atau ketiga? Yang masyhur setelah era beliau menyebutkan dua. Sehingga total semuanya tiga generasi. Tidak disebutkan ada hadis yang membawakan empat generasi arba' dan dikatakan syadzah oleh Habib bin Hajar rahimahullah di bahasa pada pembahasan hadis berikutnya. Tiga hadis yang utama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda setelah itu sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum, sesungguhnya setelah kalian nanti, qauman, ada suatu kaum, yakhununa wala yu'tamanun, mereka berkhianat, tidak bisa dipegang amanahnya. Wa yashhadun, mereka bersaksi. Wa la yustashhadun, padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yanzirun, mereka bernazar. Wa la yufun, dan tidak menepati nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak masyhur di tengah-tengah mereka obesitas, kegemukan. Al-hadithu akhrajah muslimun faqala rahimahullah haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad bin Muthanna ibn Bashar Muhammad bin Bashar jami'an an Ghundar Muhammad bin Ja'far qala ibn Muthanna haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'batu bihi waktu aiban min tariqatadah an Zuhr bin Awfa an Imran ibn Husain wa lafzuh lafadnya adalah khairu hadhil ummah, Al-qarnul ladzina buitsu fihim. Sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, yakni sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka ada lagi tabi'in. Yang ada kata qarni, generasiku, ini generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, ini para sahabat. Saya bacakan syawahid-syawahidnya ya, Pak. Al-hadithu lahu syawahid. Nah, ini ada yang kurang lagi ini. Sakot ini. Tadi cetak wadah ya. Ada yang kurang lagi. Her, insyaAllah. Al-hadithu lahu syawahidu an majmu'ati minas sahabat. Ini hadith banyak penguatnya dari sejumlah sahabat. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Innal Bukhari wa lafzuh. Lafadnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia generasiku. Thumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma alladzina yalunahum, setelah mereka lagi. Thumma yaji'u min ba'dihim, kemudian datang setelah mereka qaumun, suatu kaum. Tasbiqu syahadatuhum aymanahum, persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Wa aimanuhum syahadatuhum, sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Ini kapan seorang yang enggak dipercaya ya, kalau bersumpah, kalau bersaksi belum ada waktunya. Qala huwa inda muslim bilafad khairu ummati al-qarnu alladhina yaluni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik umat generasi yang setelah aku, kemudian setelah mereka lagi, kemudian setelah mereka lagi. Dua dari Aisyah, semoga Allah meridhai, janda muslim walafdhuh. Sa'ala rajul nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik. Qal, belum mengatakan, al-qarn alladhi ana fihi, generasi yang aku ada di dalamnya, sahabat. Summa tsani, generasi kedua. Summa tsalits, yang ketiga. Yang kedua, tabi'in, yang ketiga tabi'in. Yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatnya, indah Muslim ayo. Wa lafzu, lafaznya, khairu ummati al-qadul ladzina bu'ithu fihim, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku, generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, kemudian setelah mereka nyari. Kata sang rawi, wallahu a'lam, adzakara salis amla, apakah beliau membawakan yang ketiga atau tidak. Yang masyhur dibawakan yang ketiga. Qala, belum mengatakan, thumma yakhlufu qawmun, kemudian datang setelah itu suatu kaum, yuhibbuna sanana, senang gemuk, senang gemuk. Yashhaduna qabla ayyashhadu, mereka bersaksi sebelum diminta sebagai saksi. Qabla ayyashhadu, sama dengan di atas. Wa inda Ahmad, juga disebutkan dalam Imam Ahmad dalam Musnadnya, wa lafdhu dengan lafad, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair, beliau tanya manusia mana yang paling baik. Faqala ana, saya terbaik. Walladzina ma'i, dan yang bersama dengan aku, sahabat yang terbaik. Thumma alladzina alal athar, kemudian orang-orang yang menapaki jejak langkah mereka. Thumma alladzina alal athar, kemudian setelahnya lagi orang-orang yang menapaki jejak langkah mereka. Ini penting, alal athar. Thumma ka'annahu rafadha man baqi, kemudian seolah-olah Rasul menghempaskan, menyibakkan, membuang yang sisanya. Saya tanya bersama dengan aku. Yang kedua, yang menapaki jejak langkah mereka. Yang ketiga juga demikian. Terus begini, selebihnya mari dipakai. Wa hasan al-bani fi sahihah ila akhir. Selesai. Barakallahu fikum. Ini sejumlah hadis dengan berbagai macam lafaz. Menunjukkan yang pertama, sebaik-baik umat. Yang kedua, sebaik-baik umat Islam. Yang ketiga, sebaik-baik manusia itu para sahabat. Kalau ummati, umatku itu kaum muslimin. Kalau khairul ummah, khairun nas meliputi muslimin dan yang selain mereka dan semua umat-umat yang selain mereka. Itu lebih mendalam maknanya. Bukan semata-mata umat ini saja, juga berlaku untuk umat-umat sebelum-sebelumnya. Maka sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi dari semua umat-umat yang ada. Dari mulai zaman para anbiya wal mursalin sampai umat ini. Yang terbaik sahabat, lalu tabi'in, lalu atba'ut tabi'in. Ini namanya tazkiyah, rekomendasi. Dan yang disebut cuma tiga, yang lainnya enggak disebut. Barakallahu. Difahami ya, sehingga ada sebuah mizah, keistimewaan, sebuah fadilah, keutamaan yang tidak ada pada selain mereka. Sehingga layak dijadikan sebagai rujukan. Pemahamannya layak untuk dijadikan rujukan. Bimbingan-bimbingannya juga demikian. Dikarenakan apa? Dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lain dikatakan rafadha bandafi. Beliau menepis, membuang yang sisanya. Enggak mutafar, enggak dianggap. Ya dianggap yang tiga. Barakallahu. Maka secara nas yang mendapatkan keutamaan tiga generasi ini. Yang namanya salafus saleh. Yang namanya salafus saleh. Dalam Al-Quran Al-Karim ada harapan bagi yang selain mereka ini. Lafadznya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Kata-kata ini. Itu harapan kita. Generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat Muhajir dan Ansar, ya sahabat. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tanpa menyebutkan jumlah generasinya. Lafadznya mutlak dan umum, meliputi siapa saja setelah sahabat yang ittaba'uuhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Tabi'in masuk. Atba'ut tabi'in masuk. Dan semua kaum muslimin ala sunnah dengan pemahaman salaf ila yaumiddin masuk pada ayat ini. Karena ittaba'uuhum biihsan. Pahalanya apa? Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Yang kedua, Allah masukkan mereka dalam surga-surga yang mai di bawah sungai-sungai ila akhir ayat. Dikasih keridhaan dan dikasih surga. Yang tersebut namanya kepastian. Sahabat pasti ahlul jannah. Yang lainnya dengan persyaratan. Ittaba'uhu bi'ihsan. Barakallahu. Mereka lain yang disebut dengan salafus saleh. Sahabat, gelar sahabat, tabi'in, gelar tabi'in, dan atba'ut tabi'in, gelar atba'ut tabi'in. Bukan semata-mata era. Salafi yang nisbah kepada mereka yang menapaki jejak langkah mereka dengan kata-kata summal ladzina 'alal athar summal ladzina 'alal athar, itu penting ya Pak, menapaki jejak langkah pendahulunya, tabi'in, ngikut tabi'in, tabi'in sahabat, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang setelah mereka menapaki jejak langkah salafnya. Barakallahu. Ini hadis nas tentang keutamaan mereka. Hadis ini pula sebagai hujjah dari kalangan para ulama bahwasanya Al-Kitab Sunnah harus dipahami dengan fahmu salaf. Dikarenakan mereka yang dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaannya. Yang lain ngikut. Kalau gak ngikut, gak dapat keutamaannya. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis ini barakallahu fikum ada sindiran, celaan kepada generasi di luar salafus saleh. Itu takkid menekankan yang mulia, yang terbaik, yang dipuji, yang disanjung hanya tiga pertama saja. Setelahnya disebutkan poin-poin jeleknya. Datang setelah kalian suatu kaum yang berkhianat, tidak bisa dipegang amanahnya. Itu muncul setelah tiga generasi utama. Maknanya bukan berarti sebelumnya tidak ada khianat, tapi setelah mereka ini bermunculan gitu, masyhur, tersebar di mana-mana. Di tengah-tengah kaum muslimin sudah biasa khianat, jarang yang diberi amanahnya. Bersaksi bukan pada tempatnya, bersaksi bukan dalam perkara yang hak, bersaksi sebelum diminta. Nyar al-batil, dikatakan al-batil sebab ada riwayat yang lain yang diperbolehkan kita bersaksi sebelum diminta dalam rangka untuk ihqaqul haqqi, membenarkan yang hak, membela yang hak, memastikan ini hak. Dikatakan ini siyakul zam, konteksnya celaan, maka syahadahnya ada al-batil. Bersaksi sebelum diminta ada al-batil. Bernazar ngeri tepati. Barakalikum. Ini hal-hal yang masyhur tersebar luas di kalangan setelah salafus saleh. Bahkan dikatakan oleh para ulama ahli hadis yang namanya al-kadzib. Al-kadzib, kedustaan-kedustaan, terutama dusta dalam hadis, baru muncul setelah tiga generasi utama kaum muslim. Sebelumnya tidak ada. Sehingga para rawi-rawi yang dhaifkan di masa salaf kebanyakannya karena majhul. Majhul yang dikenal atau dhaif dari hafalan. Jarang yang dhaifkan karena kadzib, pendusta. Jarang. Yang kadzab-kadzab setelah eranya salaf. Itu paling banyak. Khain-khain, pengkhianat-pengkhianat, para pendusta, segala macamnya, setelah generasi salaf. Menggambarkan yang setelah mereka beda dengan sebelumnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Difahami insyaallah ya. Kemudian dikatakan di sini wa yadhharu fihi musliman, nampak masyhur di tengah-tengah mereka kegemukan. Dalam lafaz yang lainnya yuhibbuna samana. Mereka senang gemuk. Kita lihat lawatnya yuhibbuna samana thumma yakhlufu qaumun yuhibbuna samana. Pertanyaannya adalah apakah semata-mata badan gemuk tercela? Apakah semata-mata gemuk dikatakan tercela? Al-jawabul maksudnya ialah terkait dengan masalah dunia walazatuha. Mereka sangat cinta dunia, sangat senang menikmati namanya dunia, sehingga gemuk-gemuk dikatakan sebagai ahlu dunia. Bukan berarti yang kurus-kurus afdal. Ahlu dunia, ambisius dunia, langsing, diet, tercela juga. Bukan dikatakan kurus atau gemuknya, tapi dikatakan ambisi dunianya ini. Orangnya enggak punya ambisi dunia. Dunianya halal, mubah, syar'i, thayyib. Tapi memang gampang gemuk. Ya, enggak tercela. Penekarannya adalah kegemukannya, gemuknya dikarenakan dia mencintai dunia, ambisi dunia, berluas-luas dengan perkara dunia yang halal, yang haram, enggak peduli. Sehingga kayak orang gemuk, gemuk dunia. Barakalikum. Tidak misalnya ya. Anda khawatir langsung yang gemuk-gemuk ini. Ayo. Nah. Di sebagian salaf gemuk. Sebagian salaf itu faedah saya dengarkan langsung dari Syekh Muhammad bin Ghalib. Dulu ketika ada rumah syekh dan beliau datang. Majelis biasa di rumah tempat mereka istirahat. Pinjam-pinjam. Kan banyak masanya kan perutnya kan gede gitu kan. Perut ada kelebihannya kan gitu. Perut buncit, buncit sampai ke belakang-belakang gitu ya. Itu namanya kirsch. Bahasa, lu kasih faedah. Ada. Banyak juga di kalangan salaf yang punya kirsch, kelebihan lemak. Di bukan di Al-Hasan Al-Basri itu yang lain-lainnya. Lalu terakhir, Syekh Ubad Al-Jabiri punya kirsch. Beliau kebuk orang. Artinya apa? Bukan semata-mata gemuk. Dipahami ya? Tapi yang dicela adalah hubbud dunia, cinta dunia, ambisi dunia, berluas-luas menikmati lezatnya dunia, tidak peduli halal atau haram, sehingga nampak gemuknya dikarenakan hubbud dunianya. Ini hadis yang pertama. Secara umum yang dibahas adalah menjelaskan tentang salafus saleh. Ini generasi terbaik umat ini namanya salafus saleh, disanjung, dipuji dengan nas hadis. Yang lainnya tidak disanjung, tidak dipuji. Sehingga beda salaf, beda khalaf. Jangan mengatakan kami laki-laki, mereka laki-laki. Beda. Kamu laki-laki khalaf, mereka laki-laki salaf. Jangan mengatakan kami makan nasi, mereka juga makan nasi. Enggak begitu. Bedanya mereka dinaskan keutamanya dengan Al-Quran dan Sunnah, sementara yang selain mereka tidak dinaskan keutamanya. Maka ketika kembali kepada pemahaman-pemahaman salafus saleh, bimbingan-bimbingan salafus saleh, itu hal yang harus, yang patut, yang mulia, yang dihasil, yang dianjurkan, dan itu keselamatan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam dan setelahnya akan dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, penjelasan tentang salaf dan kenapa harus kembali kepada pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya kan? Ini tambahan aja. Ini tadi mah hari intinya tadi. Ada yang mau sampaikan? Monggo, Pak. Terus. Tidak bisa. Dikarenakan bukan semata-mata kegemukan. Ada sesuatu yang memotivasi dia jadi gemuk. Yang ini yang tercelanya. Cinta dunia, ambisi dunia tadi. Yang itu mungkin salah saja. Hati-hati Pak, jangan gemuk-gemuk. Itu sudah penyakit loh. Penyakit obesitas. Diet tidak turun-turun. Apa tidak turun-turun? Akhirnya harus apa sih? Harus ada pengobatan khusus tadi ya. Ya jangan pakai riwayat ini. Kecuali orang-orang yang gemuknya karena cinta dunia, ambisi dunia. Dan kebanyakan kaum kufar kan begitu. Ahli dunia kan begitu. Yang gak ngerti kesehatan ya. Mangan aja wis, lemu-lemu. Wow, mangan kabeh. Barulah itu. Jangan pakai riwayat ini. Menggunakan ilmu medis saja. Lihat gemuk-gemuk, pak, ojo kelemon pak. Medisnya bahaya pak. Loh, jangan gemuknya. Wah, bisnis dunia ini terjang kate, haram-haram disikat kate. Pak, hati-hati lah ada hadisnya yang mencela kegemukan karena bisnis dunia. Cocok. Atau begini. Tadi itu, kata dia kurus, bisnis dunia tercela. Bukan masalah kurusnya, tapi bisnis dunianya tadi. Tapi seringkalinya orang yang ambisius dunia gemuk gitu. Karena badannya nyaman kan, supaya enak kan. Orang kiri kan susah gemuknya. Kalau dia kiri tapi dijak mangan terus sebagai suki ya, lembut dia akhirnya. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Yang lain? Pun? Oh, monggo. Waduh, yang pertama pak, nas hadisnya ya, hibus jamana. Nah, iya, sama-sama tercela, tapi yang ada riwayatnya yang gemuk tadi. Isa ya tanya. Tak pikir pilihannya itu gemuk rakus dunia, kurus gak punya dunia. Yang milih kursi gak punya dunia, tapi dia halal atau yiba kan gitu. Kursi ini lah pilihannya. Gimana? Ngomong. Ya tergantung dia nyebut namanya siapa, referensinya di mana. Itu ada bukunya, ada rujukannya gitu. Nyebut nama fulan. Bisa kita cek apakah dia sahabi, apakah dia tabi'i, itu ada bukunya, buku rijal. Terus ucapan dia itu betul apa enggak, rujukannya di mana? Bisa kita cek. Ada asar yang sahih, ada yang dhaif. Lengkap di maktabah Islam, lengkap gitu. Ada kitab-kitab sumber hadis, ada kitab-kitab sumber asal salaf, ucapan sahabat, tabiin, itu ada bukunya, lengkap dengan syaratnya, tinggal dicek aja ke absahnya. Musannaf Abdul Razzaq, Ibn Abi Syaibah, itu dana sumbernya. Barakallahu fiik. Biasanya terkait dengan pemahamannya. Biasanya mana? Membawakan asar salaf kok pemahamannya aneh. Mesti gak tepat. Jangan nyalakan salafnya. Jangan-jangan dia ini salah mungkin dari salaf. Atau dia mau salah memahami pemahaman salaf. Kalau orang-orang seperti itu biasanya dinukil nama-nama yang masyhur. Nama-nama masyhur di kalangan kaum muslimin, Al-Hasan Basri itu masyhur di tengah mereka. Terus Fadl ibn Iyadh itu masyhur di tengah mereka. Ngoten. Al-Hasan Basri seorang tabi, Fadl ibn Iyadh seorang tabi utabi. Tinggal apa yang disampaikan? Kok mengutip ucapan Al-Hasan Basri? Terus tahu-tahu ujung-ujungnya pembahasan sufi. Larinya tasawuf, tarekat, ya. Kok iso? Benar-benar yang gak beres. Tidak mungkin Al-Hasan Basri ke arah sufiyah atau ke arah sufiyah. Tidak mungkin. Nah itu pentingnya penelitian masing-masing asar. Barakallahu fiik. Ya apa? Yang lain? Apa sudah? Jadi paksa loh. Pun ya? Pun ya? Pun? Alhamdulillah. Gitu loh pun. Pun. Nambahin saja. Semoga bermanfaat dan insya Allah pertemuan berikutnya akan dikaji lebih lanjut, lebih mendalam terkait dengan bab tadi pada hadis yang setelah-setelahnya insya Allah. Semoga sudah pada pegang bukunya sehingga ngajinya enak. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.